Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, ayat 29 dari surah An-Nahl yang akan kita kaji pada hari ini masih terkait erat dengan ayat 28 sebelumnya. Bila proses penantian antara kehidupan menjelang hari kiamat itu bertenggang waktu yang lama, maka Allah memulainya dengan summa. Summa di ayat 27, summa yaumal kiamati yukhzihim. Maka di ayat 29 ini, setelah terjadi perhitungan hisab mizan dan syirat, maka itu prosesnya akan begitu cepat. Fadkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha falabisa maswal mutakabbirin. Maka masuklah pintu-pintu neraka jahannam, kamu kekal di dalamnya, maka amat buruklah tempat orang-orang yang menyombongkan diri itu. Fa litakib, setelah hisab mizan dan syirat, langsung tiada tempat setelah surga kecuali neraka, dan tiada tempat setelah neraka kecuali surga. Fadkhulu, masuk. Masuk atas perintah Allah berdasarkan amal yang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, ayat ini juga mengkaji kepada kita bahwa falabisa maswal mutakabbirin, orang-orang yang menyombongkan diri itu tidak saja sombong secara duniawi, sombong karena memiliki harta, sombong karena memiliki jabatan, sombong karena memiliki keluarga yang terpandang. Bukan itu saja sebenarnya sombong. Dalam ayat 29 ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa pelaku dosa itu adalah sombong. Bahwa orang yang ingkar kepada Allah itu adalah sombong. Orang yang tidak mau mendengar firman Allah itu adalah sombong. Orang yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah sombong. Bahkan hakikat sombong itu adalah enggan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebutkan Allah kepada kepada iblis, aba wastakbar, kenapa engkau tidak mau menyembah atau sujud kepada Adam? Apakah kamu telah menyombongkan dirimu? Karena apa? Karena tidak mau menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Falabisa maswal mutakabbirin, tempat orang yang sombong, tempat orang yang ingkar kepada Allah, tempat orang yang menjauhkan diri kepada Allah adalah neraka. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kenapa sombong, kenapa pelaku dosa itu identik dengan sombong? Karena Allah tiap hari memanggil dia minimal 5 kali sehari. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Wahai pulan, sholatlah. Wahai pulan, menuju kebahagiaanlah. Dia tidak mau juga melakukan sholat. Tiap hari 5 kali sehari, tiap hari 5 kali pula dia cuek bebek terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang seperti ini tidak layak untuk dititipkan Allah di neraka sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam surga bila dia berstatus muslim? Tapi bagi orang yang ingkar kepada Allah dan berstatus kafir, tidak semenit pun dia mencicipi surga Allah Subhanahu wa taala. Di studio telah hadir ustaz kita, narasumber kita, Ustaz Fajrul Haq, yang akan mengkaji panjang lebar tentang surah An-Nahl ayat 29. Kami persilakan, Pak Ustaz. Iya, terima kasih kepada Ustaz Zainal Arifin. Ayat ini sungguh sangat kita betul-betul untuk memperhatikan kembali perbuatan kita. Apakah kita ini dalam satu hari ataupun dalam satu minggu sudah banyakkah kesombongan yang kita perbuat di dalam diri kita? Karena kalau kita betul-betul merenungkan, sesungguhnya itu akan terjadi. Maka kalau seandainya hal seperti itu terjadi, kita pun mestilah banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesombongan itu akan menyeretkan kita kepada kehidupan yang tidak baik, baik itu di dunia apalagi nanti dalam kehidupan akhirat kelak nanti. Sebagaimana yang telah disinggung oleh Ustadz Zainal Arifin, kesombongan itu salah satu contohnya orang tidak mau sholat. Sudah disebutkan atau sudah dipanggil, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kalau kita ingin beruntung, sholatlah kita. Tapi tidak juga. Kenapa dikatakan dalam hal ini sombong? Disebabkan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dirinya, telah menciptakan matanya, telah menciptakan telinganya untuk mendengar, telah menciptakan otaknya, diciptakan Allah begitu sempurna dapat melihat mana yang baik, mana yang buruk. Maka untuk itulah janganlah sampai kita kesombongan itu terjadi. Bahkan juga dikatakan orang yang selesai sholat tidak berdoa pun dikatakan sombong. Kenapa? Karena dia seakan-akan tidak butuh kepada Allah. Padahal kitalah yang butuh kepada Allah, bukan Allah yang membutuhkan kita. Sebab kenapa? Karena Allah mudah saja untuk menggantikan satu generasi-generasi yang baru. Karena itu adalah perbuatan yang Allah lakukan, itu adalah perbuatan yang sangat mudah, tanpa beban sedikit pun. Untuk itulah, supaya kita terus dalam lingkaran dijauhkan Allah Subhanahu wa taala dalam kesombongan ini, sebagaimana Allah dan Rasul-Nya mengajarkan kita berdoa, ba'id bainana wa bainal mustakbirin, jauhkanlah kami di antara orang-orang yang sombong, kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib, sebagaimana telah Engkau jauhkan antara timur dan barat. Itulah doa yang selalu kita ungkapkan supaya kita dapat meneladani diri kita. Karena ayat ini didahulukan oleh azab Allah Subhanahu wa taala, fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Allah langsung masukkan, tidak ada tawar-menawar di sini dalam ayat ini. Langsung Allah masukkan mereka itu ke dalam neraka, yang mana neraka itu diperuntukkan bagi orang-orang yang berbuat, yaitu menyombongkan diri mereka sendiri. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala menekankan, jangan sampai kita terjadi dalam ayat ini. Cukuplah Allah mengingatkan kita, lalu kita melaksanakan perbuatan tersebut. Kalaulah kita tinjau dari segi bahasa, kata-kata mutakabbirin itu asal katanya dari takabbaro, atau asal katanya dari tafa'ala. Ini adalah menunjukkan bahwa kesombongan mereka ini bukanlah perbuatan dari sifatnya aslinya tersebut. Karena orang-orang yang benar berlaku sombong secara zati atau secara asli tidak dapat dirampas oleh orang lain. Akan tetapi orang-orang yang sombong dengan sesuatu yang tidak dimilikinya, maka kesombongannya bukanlah kesombongan yang sebenarnya. Maka kalau sudah seperti ini dari tatanan bahasa, kata-kata sombong itu, kata kabara mustakbirin itu bukan merupakan dari sifat aslinya, maka perbuatan sombong itu bisa dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Tentunya kita dengan berzikir kepada Allah, memohon ampun untuk dapat diampuni dosa-dosa yang telah kita perbuati, dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Dengan kita mengingat seperti itu, mengingat maha suci Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin kita itu lebih suci. Maka Allah selalu menyebutkan zatnya, dirinya itu adalah maha suci. Artinya dengan itu semua Allah akan dapat memberinya dengan kita selalu berzikir dengan subhanallah, Maha Suci Allah, walhamdulillah. Dengan kita bersyukur kepada Allah, Allah selalu akan memberikan kita kepada yang lebih baik. Begitu saja, Nan. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Menarik apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul Haq tadi, bahwa mutakabbirin kabbaro yukabbiru, artinya membesarkan diri, menyombongkan diri, itu sebenarnya pada hakikatnya dia tahu bahwa dirinya adalah kecil. Kemudian dia berusaha untuk membesarkan dirinya. Ini adalah perbuatan yang tidak wajar. Maka selain berzikir, kata Ustaz Fajrul Haq, hiduplah secara normal dan wajar. Tidak harus neko-neko. Jangan sampai besar pasak dari tiang. Jangan sampai besar diri dari hakikatnya. Kita akan menjadi hamba Allah yang besar apabila kita bergantung pada zat Allah yang maha besar. Tapi kalau kita menjauh dari Allah dan merasa diri paling besar dan Allah adalah kerdil, maka sebenarnya diri kita adalah sangat amat kerdil. Inilah konklusi pertama dari firman Allah, fala bi'sa maswal mutakabbirin. Yang kedua, dari fala bi'sa maswal mutakabbirin, la bi'sa. Udah bi'sa itu sendiri alangkah amat sedihnya. Ditambah lagi la, itu berarti sangat sedih, sangat sedih tempat orang yang menyombongkan. Ini adalah renungan bagi kita, tidak layak untuk menyombongkan diri, apalagi akhir dari perjalanannya adalah neraka. Diilustrasikan, ada orang sombong, habis itu masuk ke dalam paret gitu ya kan. Gimana? Di mana letak mukanya? Orang sombong habis itu masuk penjara. Gimana kejantanannya? Orang sombong habis itu masuk neraka. Ah, maka disebutkan tidak layak orang sombong kalau masuk neraka. Masuk surga pun tidak layak untuk sombong. Karena apa? Karena kalau hanya mengandalkan amal ibadah kita, kita tidak layak untuk membalas segala fasilitas yang telah Allah berikan. Jadi surga itu karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang penting, falabi sama sual mutakabbirin, adalah sombong masuk paret, sombong masuk neraka. Gimana mau menyombongkan diri? Ini kesimpulan yang dapat kita sampaikan. Falabi sama sual mutakabbirin. Yang juga menarik, fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Masuklah kamu ke dalam pintu-pintu neraka jahannam khalidina fiha. Artinya, karena memang sudah sangat sombongnya, sudah sangat muaknya, udahlah kau gak punya tempat lagi. Semua tempat di neraka ini adalah tempatmu. Itu artinya apa? Karena memang sudah sangat malasnya Allah melihat orang yang sombong, sehingga semua neraka layak untuk dia tempati. Sebagaimana kita ketahui bahwa surga memiliki pintu, neraka memiliki banyak pintu. Ada surga khusus bagi orang yang berpuasa, surga bagi orang yang berjihad. Tetapi ketika ada disebutkan udkhulul jannata haitsu syi'tum, masuklah ke dalam surga sesuka hatimu, ini merupakan kabar gembira. Karena apa? Karena amal yang begitu banyak sehingga semua pintu surga layak untuk dimasuki. Sebaliknya, ketika disebutkan fadkhulu abwaaba jahannam, masuklah semua pintu neraka, ini karena apa? Karena begitu bencinya kepada orang yang sombong sehingga ingkar kepada Allah dan menyekutukannya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam orang yang melakukan sombong dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kajian kita hari ini menjelaskan kepada kita agar hidup yang sekali ini tidak terjerembab pada pintu kesombongan yang akhirnya mengingkari dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bagi para pendengar yang ingin memberikan saran, dapat menghubungi SMS Pro 1 0811616943 atau telepon Pro 1 0610618463133. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Fajrul Haq mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.